إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda senantiasa sehat walafiat, dijauhkan dari musibah, ya, dijauhkan dari virus, dijauhkan dari mara bahaya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah, yaitu orang-orang yang komitmen di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV, kita akan melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan kita yang ke-32. Kitab ini disusun oleh Profesor Dr. Mustafa Dibbugha hafizahullahu Ta'ala dan merupakan syarah atau penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di kesempatan yang lalu, ma'asirul muslimin, terakhir kita berhenti pada poin terkait dengan cara mandi. Tata cara mandi, kaifiyatul ghusl, tata cara mandi yang disunnahkan oleh Nabi, dimulai dengan beristinja, membersihkan kotoran dari kemaluan, lalu setelah itu mencuci tangan, dibersihkan tangan kita, lalu setelah itu berwudu, sama seperti wudu akan sholat, lalu setelah itu adalah menyiramkan air ke atas kepala minimal 3 kali, lalu kita meratakannya, lalu setelah itu adalah menyiram tubuh sebelah kanan, lalu menyiram tubuh sebelah kiri, ditutup dengan menyiram kaki. Dan juga sudah kita singgung bahwa apabila mandi janabahnya dikarenakan selesainya seorang muslimah dari haid, maka hendaknya dia membersihkan bekas-bekas keluarnya darah dengan menggunakan kapas atau kain yang telah diberikan minyak wangi. Ya, dibersihkan tentunya untuk menghilangkan bau, ya, yang ditinggalkan oleh darah yang keluar. Di kesempatan kali ini, ma'asirul muslimin, beliau akan menjelaskan kepada kita dari kaifiat yang sudah disebutkan, sebenarnya mana yang menjadi rukun dan mana yang bukan rukun. Ibnu Naqib rahimahullahu Ta'ala berkata, wal wajibu minhu syai'ani. Dari apa-apa yang tadi sudah kita sebutkan, kata beliau, yang wajib ada dua. Yang wajib ada dua. Yang pertama adalah an-niyatu inda awwali ghusli mafrud, yaitu berniat tatkala pertama kali kita membasuh bagian yang wajib dibasuh. Tentunya dalam hal ini kepala. Artinya niat itu kita hadirkan di hati seiring dengan siraman pertama ke atas kepala. Di situ kita wajib berniat. Apakah boleh kita berniat sebelumnya ketika kita misalnya memulai dengan istinja, mencuci tangan, dan lain sebagainya? Tidak masalah. Ini mirip dengan permasalahan wudu. niat itu yang wajib adalah ketika membasuh wajah. Lalu sebelumnya bagaimana? Silakan berniat, berarti sejak awal kita sudah berniat berwudu. Sejak awal sudah berniat berwudu. Tapi kalau kita terlambat, maka paling lambat adalah ketika kita melakukan perkara yang wajib pertama kali di dalam satu ibadah. Misalnya kalau sholat ya niat ketika takbiratul ihram. Wudu ketika misalnya membasuh wajah. Karena wajah adalah kewajiban pertama berdasarkan firman Allah, faghsilu wujuhakum. Kalau kalian mau sholat, wudu, mulailah dengan membasuh wajah kalian, tangan kalian sampai siku-siku, usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai ke mata kaki. Ya. Begitupun dalam masalah mandi. Rukun yang pertama adalah an-niyatu inda awwali ghusli mafrudin. Berniat saat kita akan membasuh bagian pertama yang wajib dibasuh. Dan tentunya niat ini tidak bisa dilepaskan dari satu ibadah yang kita lakukan. Innamal a'malu binniyat. Karena amal itu ditentukan oleh niat. Wa innama likulli mri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berkata, wa ta'mimu sya'rihi wa basharihi bil ma'i. Rukun yang kedua adalah meratakan air. Ya, meratakan air ke seluruh bagian rambutnya dan ke seluruh bagian kulitnya. Ini rukun yang kedua. Jadi niat itu rukun yang pertama. Lalu rukun yang kedua adalah ratanya air ke seluruh bagian dari rambut, kepala, dan juga kepada seluruh bagian dari kulit. Itu harus dibasuh. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika memberikan penjelasan atas poin ini, beliau berkata, hal ini berdasarkan hadis Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qal. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah, kata sahabat Ali, ya Ali bin Abi Talib, mendengar baginda Rasulullah bersabda, man taraka maudi'a sya'ratin min janabatin lam yagsilha fu'ila bihi kadha wa kadha minan nar. Barang siapa yang meninggalkan satu bagian di tubuh walaupun hanya seukuran rambut, ya padahal dia dalam kondisi janabah, ya dia tidak mencuci bagian tersebut, akan dibuat seperti ini dia di dalam neraka. Artinya dia mendapatkan hukuman, tercela perbuatan di mana seseorang tidak benar ketika melaksanakan mandi besar. Bersuci ini tidak bisa dianggap sepele. Masalah wudu misalnya kan, siapa yang wudunya, mohon maaf, masalah istinja misalnya. Ya, kebanyakan azab kubur dikarenakan istinja yang tidak bersih. Ini pun sama, mandi besar, ada istinja, ada mandi besar. Kedua-duanya penting. Karena kedua-duanya, baik itu istinja ataupun mandi, itu terkait dengan sah atau tidaknya ibadah, misalnya sholat atau tawaf, ya, atau yang lain sebagainya. Oleh karenanya Nabi mengingatkan, jangan sampai ada satu bagian di tubuhmu, walaupun bagian itu seukuran rambut, yang tidak terkena air ketika engkau mandi, itu bahaya. Karena itu berimplikasi, memiliki apa namanya efek, ya, menentukan sah atau tidaknya ibadah yang akan kita kerjakan. Saudaraku para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, hadis yang tadi kita bacakan adalah hadis riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Ya. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, hatta sampai-sampai ma tahta kulfati ghairil makhtun, sampai-sampai apa yang ada di bawah kulfah. Apa itu kulfah, saudaraku sekalian? Kulfah itu bagian kulit yang menutupi kepala zakar laki-laki sebelum dikhitan. Itu namanya kulfah. Ya, kulfah. Seandainya ada laki-laki yang balig misalnya, ya, dia belum belum dikhitan, lalu dia mimpi misalnya, lalu dia keluar air bani. Kata beliau, masuk ke dalam kategori yang wajib dibasuh adalah ma tahta kulfati ghairul makhtun. Apa-apa yang menutupi kepala zakar, kepala kemaluan laki-laki ketika belum, ketika kondisinya belum dikhitan, itu pun wajib dibersihkan. Ya, ketika seseorang berada di dalam kondisi janabah. Ya. Wa ma yazharu min farji thayyibi idza qa'adat li hajatiha. Begitupun apa-apa yang nampak, mohon maaf, dari kemaluan perempuan, ya, ketika mereka jongkok untuk buang hajat, maka bagian-bagian yang nampak itu wajib juga untuk dibasuh, dibersihkan. Ketika seorang wanita tentunya mandi besar, ya. Jadi ada rincian baik untuk laki-laki, yaitu di bawah kulfah bagi yang belum disunat, dan bagian yang terlihat ketika seorang wanita, mohon maaf, menunaikan hajat jongkok istinja, ya, itu yang terlihat, maka itu pun wajib untuk dibasuh ketika dia mandi janabah. Lalu dikatakan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, walau syara'a, seandainya seseorang memulai, artinya dia mandi, thumma ahdatha, kemudian dia hadas, misalnya dia mohon maaf buang angin kentut di tengah-tengah dia mandi, atau dia buang air kecil, atau dia buang air besar di tengah-tengah mandi, ya, maka hendaknya dia menyempurnakannya, menyempurnakan mandinya, artinya tidak perlu diulang dari awal, ya. Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau menjelaskan poin ini, ay la yu'idu ghusla ma sabaq. Tidak perlu mengulang membasuh bagian-bagian yang sudah dibasuh. Wal hadatsu la yu'athiru ala sihhatil ghusl. Karena hadas yang muncul, hadas yang baru, itu tidak mempengaruhi sah atau tidaknya mandi. Walakin, akan tetapi, la yusalli bihi, tidak boleh salat dengan sekedar mandi tersebut, hatta sehingga yatawaddu, dia berwudu lagi. Jadi mandi besar, tiba-tiba di tengah-tengah dia kentut, di tengah-tengah dia buang air kecil, buang air besar misalnya, ya. Maka dalam kondisi ini tidak perlu dia mengulang membasuh lagi kepalanya misalnya, tidak. Hadas tidak merusak mandi. Hanya saja setelah nanti dia mandi, dia tidak bisa langsung sholat, kata beliau. Maka dia harus wudu lagi. Ya, harus wudu lagi. Lalu dikatakan di sini, walau talabbada sya'ruhu, seandainya seseorang talabbada sya'ruhu, rambutnya itu kusut, rambutnya itu misalnya gimbal, wajib naqduhu, maka wajib kita melepaskannya. Ya, wajib apa namanya, kita lepaskan ikatan-ikatan tersebut dalam kondisi in lam yasilil ma'u ila batinihi. Kalau memang rambut-rambut itu menghalangi air untuk masuk ke bagian dalam. Artinya kalau tidak menghalangi, ya tidak perlu dibuka. Kalau tidak menghalangi. Tapi kalau kira-kira menghalangi sampainya air ke bagian dalam, tentunya ikatan-ikatan tersebut dibuka. Dikatakan di sini berdasarkan hadis Ali radhiyallahu ta'ala an, ya, yang tadi disebutkan, ya, sudah kita bacakan tadi hadis Ali, ya, man taraka maudi'a sya'rah min janabatin. Ya, barang siapa yang meninggalkan walaupun satu bagian dari rambut, bagian kecil, maka itu adalah perbuatan yang tercela. Itu hadis yang tadi. Begitupun ada hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah bersabda, inna tahta kulli sya'arah janabah. Sesungguhnya di bawah setiap helai rambut itu ada janabah. Faghsilu sya'ra wa ankul bashar. Ya, maka bersihkanlah rambut kalian dengan benar, dan begitu pun bersihkan kulit kalian dengan benar, kata Nabi. Hadis ini riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Hadis ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib, hadisnya bermasalah. Ya, karena di dalamnya ada periwayat yang didhaifkan oleh para ulama. Ya, karena ini adalah riwayat Al-Hadis Ibni Wajih dari Malik Ibni Dinar. Hadisnya dipermasalahkan oleh para ulama, tapi kenapa masih dipakai? Karena ada penguat, yaitu hadis yang tadi, hadis Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, "Wa man alaihi najasatun yaghsiluha tsumma yaghtasil." Dan barang siapa yang menempel di tubuhnya najis, ada najis di tubuhnya, maka hendaknya dia membasuh, mencuci najis itu, barulah setelahnya dia mandi. Wa yakfi lahuma guslatun fil asah. Dan menurut pendapat yang paling kuat di mazhab Imam Syafi'i, kalau ada orang mau mandi besar, di waktu yang sama ada najis yang menempel di tubuhnya, cukup mencucinya satu paket. Artinya gak perlu dihususkan membasuh najis khusus, mandi khusus, tidak perlu. Kalaupun mau disatukan, gak ada masalah. Itu pendapat yang paling kuat, kata beliau. Ai maksudnya, yakfi litathhiri minan najis warafil hadas. Artinya cukup satu kali mandi diniatkan untuk mengangkat najis dan juga mengangkat hadas. Ya, an mawdi'i mururil ma'i alaihi marratan wahidah. Artinya kalau di tangan ini ada najis, waktu yang sama kita hadas, boleh enggak kita hilangkan itu najis di waktu yang sama kita niat mandi? Kata beliau tidak masalah menurut pendapat yang kuat. Lalu dikatakan, saudaraku sekalian, walau kana alaiha ghuslu janabatin wa ghuslu haidin. Seandainya ada seorang muslimah, dia wajib mandi janabah, di waktu yang sama dia wajib mandi haid. Ada wanita yang wajib dua kali, dua kondisi. Dia janabah. Misalnya tadi malam dia mimpi dan dia melihat air. Di waktu yang sama darah haidnya putus. Dan dia pun harus mandi. Artinya ada mandi yang dikarenakan dia janabah, yaitu mimpi misalnya. Dan ada juga mandi dikarenakan dia selesai dari haid. Apa yang harus dia lakukan? Dikatakan oleh beliau, faghtasalat li ahadihima kafa'anhuma. Seandainya wanita ini mandi untuk salah satunya, maka itu mencukupi untuk keduanya. Ya. Seandainya dia mandi dengan niat salah satunya, itu mencukupi untuk keduanya. Ya, sama, ini sama dalam masalah hadas kecil juga begitu. Seseorang buang air kecil, lalu buang air besar. Ketika buang air besar dia kentut misalnya. Pertanyaannya, berapa kali dia wudu? Apakah wudunya 3 kali? Wudu untuk buang air kecil, wudu untuk buang air besar, wudu untuk kentut misalnya? Tidak. Cukup dia 1 kali wudu. Begitupun kata beliau dalam kasus ini. Walaupun si wanita dia mimpi basah, dia melihat air, di waktu yang sama darah haidnya sudah putus. darah haidnya sudah putus dan dia pun harus mandi agar salat, maka fagtasalat li ahadihima, seandainya wanita ini mandi untuk salah satu dari kondisi tersebut, ya kafa anhuma, maka itu mencukupi untuk keduanya, ya walaupun dia hanya satu tapi cukup untuk keduanya. Wa man igtasala marratan wahidatan, barang siapa yang mandi satu kali, biniyati janabah, dengan niat janabah, wa jum'ah, di waktu yang sama, selain dia niat janabah, dia juga niat mandi hari Jumat. Ya, suami istri misalnya bercampur setelah subuh di hari Jumat. Ya, suaminya mandi untuk janabah sekaligus mandi untuk salat Jumat. Au biniyati ahadihima hasala dunal akhar. Kalau seandainya dia niatkan dua-duanya, dapat dua-duanya. Tapi kalau niatnya salah satunya, enggak dapat yang lain. Misalnya dia hanya niat mandi salat Jumat, maka dia enggak dapat mandi janabah. Kenapa? Karena mandi hari Jumat sunnah. Ya, mandi hari Jumat sunnah. Sedangkan mandi janabah wajib. Nah, karena lebih baik sekaligus saja diniatkan. Niat mandi janabah dan niat mandi sunnah, yaitu hari Jumat. Karena memang dalam hadisnya, lagi-lagi Nabi berkata, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niat. Kalau niat dia niatkan dua-duanya, dia mendapatkan dua-duanya, kata beliau. Kita akan memasuki bagian terakhir dari bab mandi, saudaraku sekalian, yaitu mandi-mandi yang disunnahkan. Mandi-mandi yang disunnahkan. Yang pertama kata beliau, qala al-muallif rahimahullahu taala, yusannu ghuslul jumu'ah. Disunnahkan mandi hari Jumat. Hadisnya sudah sering kita bahas ya, termasuk dalam pertemuan sebelumnya di dalam kitab Matan Abi Syuja, itu sudah kita bacakan ya. Tetapi kita bacakan lagi, disebutkan di sini Rasulullah berkata, idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil. Kalau kalian hendak melaksanakan salat Jumat, maka mandilah. Ya. Apabila kalian hendak mendatangi salat Jumat, mandilah. Ini perintah. Perintah kan wajib. Tetapi makna wajib di sini berubah menjadi sunnah karena ada hadis yang lain mengatakan, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat cukup. Tetapi barang siapa yang mandi, maka mandi lebih utama. Oleh karenanya kata para ulama, mandi hari Jumat adalah sunnah. Yang kedua adalah mandi untuk dua hari raya, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Ya. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan dari kitab beliau Al-Muwatta, ya, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kana yagtasilu yawmal fitr qabla an yagdu ilal musalla. Disebutkan oleh Imam Malik bahwa kebiasaan Ibnu Umar, beliau mandi sebelum berangkat salat Idul Fitr. Dan salat Idul Adha dikiaskan kepada salat Idul Fitr. Yang ketiga, kata beliau, disunnahkan ketika akan salat gerhana dan salat istisqa. Hanya saja kata Profesor Dr. Mustafa Dib, lam ajid dalilan naqlian. Aku belum mendapatkan dalil naqli, dalil dari Quran dan Sunnah tentang disunnahkannya mandi kalau mau sholat gerhana dan sholat istisqa. Lalu dikatakan oleh beliau, wala'allal ulama qalu bistihbabiha kiasan ala jumu'ah wal idain. Tapi barangkali para ulama yang menyebutkan disunnahkannya mandi dikarenakan sholat gerhana dan sholat istisqa, barangkali dalil mereka adalah kias, yaitu dianalogikan, disamakan hukumnya dengan sholat Jumat dan sholat Id, karena ini pun dikerjakan berjamaah rame-rame. Ya, li'annaha fi ma'naha, karena sholat kusuf dan sholat istisqa memiliki kemiripan dengan Jumat dan sholat Id. Apa itu? min haitsu masyru'iyatil jama'ah fiha, disyariatkannya berjamaah di dalamnya. Ya, walaupun nanti kalau bicara jamaah ya zuhur asar juga jamaah misalnya. Apakah harus mandi setiap kali kita sholat zuhur dan asar? Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan ini sunnah, ini sunnah. Wa min ghuslil mayyit, begitupun disunnahkan mandi setelah kita memandikan jenazah. Hal ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya baginda Nabi berkata, man ghassala mayyitan falyaghtasil, kata Nabi. Barang siapa yang memandikan jenazah, maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Dan siapa yang ikut mengangkat jenazah, maka hendaknya dia berwudu. Ini perintah, harusnya kan wajib. Tetapi kita tinggalkan pengertian wajib karena ada hadis yang berbunyi, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun. Tidak ada kewajiban mandi atas kalian kalau kalian memandikan jenazah kalian. Berarti perintah mandi sebelumnya bukan wajib, akan tetapi sunnah. Yang selanjutnya yang disunnahkan mandi adalah al-majnun wal-mugma alaihi idza afaqa. Orang gila atau orang yang pingsan ketika keduanya sadar. Orang gila ketika sadar dan orang pingsan ketika sadar disunnahkan untuk mandi. Hal ini berdasarkan hadis yang pernah kita ceritakan ya. Hadis ketika Nabi alaihi salatu wassalam sakit, beliau bertanya kepada Ummul Mukminin, Ibunda Aisyah, apakah manusia sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Siapkan untukku air. Maka beliau mandi. Lalu ketika beliau akan berangkat, beliau kembali terjatuh pingsan. Lalu beliau sadarkan diri, apakah manusia sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Maka beliau mandi lagi. Beliau siram badannya. Beliau berangkat. Lalu beliau jatuh lagi. Terus 3 kali. Ya, beliau mandi dikarenakan sadar dari pingsan. Oleh karenanya kata para ulama sunnah. Ketika seseorang sadar dari kondisi gila sembuh ataupun dia bangun dari kondisi pingsan, disunnahkan dia mandi yang sifatnya sunnah. Walil ihram, begitupun disunnahkan mandi bagi orang yang hendak ihram, ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh ya, itu ihram. Hal ini berdasarkan riwayat Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam At-Tirmidzi, dikatakan sesungguhnya beliau ro'a, pernah melihat Nabi SAW tajarrada li'ihlalihi wagtasal. Nabi melepaskan pakaian-pakaiannya, kemudian pakaian untuk apa? Pakaian biasa diganti dengan pakaian ihram. Tapi sebelum beliau pakai pakaian ihram, kata Zaid bin Thabit, aku melihat Nabi mandi terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah lidukhulil makkatal musyarrafah, ketika akan masuk ke dalam kota Mekah, masuk ke kota Mekah. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau tidak masuk ke Mekah kecuali menginap di tempat yang bernama Zitwa. Kemudian beliau menunggu sampai pagi hari datang, lalu beliau mandi, lalu beliau masuk ke Mekah siang hari ya, dan beliau bercerita bahwa hal itu pernah juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya adalah wukuf di Arafah, mandi untuk wukuf di Arafah. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, masih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kana yaghtasilu li ihram qabla an yuhrim wa li dukhuli Makkah wa li kufi ashiyata Arafah. Ibnu Umar mandi ketika akan ihram, mandi ketika akan masuk Mekah, dan mandi ketika akan wukuf di Arafah. Yang selanjutnya adalah ketika akan tawaf dan sa'i. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yusannu lahuma guslun wahid, disunnahkan hanya satu mandi saja. Idza sa'a aqibat tawaf, apabila hendak sa'i setelah dia tawaf. Wa innama yusannu lahumal guslu idza lam yaghtasil qablahuma, disunnahkan mandi sebelumnya apabila sebelumnya dia belum mandi. Ya. Falau kita salah dilukuli Makkata, tetapi seandainya sebelum masuk Mekah dia sudah mandi, atau ketika dia ihram dia sudah mandi, summa atabihima akibat dzalika, lalu dia datang untuk melaksanakan sa'i, maka tidak disunnahkan lagi untuk mandi. Ya, baik. Lalu yang selanjutnya ma'asyiral muslimin, adapun terkait dengan mandi untuk tawaf, kata beliau, wal mu'tamad, pendapat yang paling kuat di mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang dipilih, annahu la yustahabbul ghuslu lit-tawaf, tidak ada mandi untuk tawaf, ya, dalam mazhab Syafi'i tidak ada mandi untuk tawaf. Lalu yang selanjutnya adalah walidukhuli madinata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disunnahkan mandi apabila memasuki kotanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah dikiaskan kepada kota Mekah, karena dalam hadis dikatakan Allah telah mengharamkan kota Mekah dan aku mengharamkan kota Madinah. Jadi memiliki kesamaan, maka para ulama menyamakan hukum kota Mekah dengan kota Madinah. Wabil mash'aril haram, ya, yaitu ke tempat-tempat yang di mash'aril haram, ya, dalam ritual ibadah haji. Ini pun dalilnya adalah kias dengan wukuf, ya, kias dengan wukuf. Wasalah sati liram yujimar ayamut tashrik, dan mandi ketika akan melempar jumrah selama 3 hari di hari-hari tashrik, ya, yaitu hari-hari Mina. Wasunnal igtisalu laha lijtima'in nas, kenapa disunnahkan mandi? Ya, karena hari itu manusia berkumpul. Dan kalau kita lihat hadis-hadis yang menyuruh mandi itu kaitannya dengan perkumpulan manusia, dan ketika melempar jumrah selama 3 hari di ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, itu manusia berkumpul, ya. Dan terakhir, ini adalah bagian terakhir, kata beliau, disunnahkan juga mandi bagi orang yang masuk Islam. Jadi kalau ada orang kafir apapun agama sebelumnya, lalu dia masuk Islam, maka disunnahkan untuk mandi berdasarkan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas tentang tayamum. Jangan kemana-mana, ma'asyiral muslimin. Kita kembali setelah selingan berikut ini. Real Hunian Syariah, hunian islamik dengan luas 3,2 hektar, berada di daerah dan kawasan berkembang. Islamic Green Village memberikan bukti, bukan janji, dari total unit terbangun, 50% sudah dihuni. Memiliki venue yang menarik dan benefit yang baik, sebagai hunian maupun investasi. Seperti rumah sewa, Islamic Green Village sangat diminati. Sebab memiliki lokasi yang strategis yang terhubung ke Jalan Raya Kalisuren Tanjur Halang. Sangat dekat dengan pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pasar modern. Islamic Grand Village memberikan garansi unit terbangun. Setelah selesai di tahap pertama, tahap kedua pembangunan unit rumah terus direalisasikan. Seiring percepatan dan realisasi pembangunan, harga unit terus menyesuaikan pertumbuhan dan perkembangan kawasan. Jangan menunda kesempatan ini. Segera hubungi marketing terbaik sebelum harga naik di 0813-1949-6749 atau 0810-2435-8661. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Qur'an Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Assalamualaikum teman-teman. Ikutan yuk belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafidah. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada untuk menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon di 0812-1998-1555. Dan Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita akan mulai dengan membacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya istri yang pakai cadar dan maaf praktekkan wudu bagian kepala sampai telinga dan berapa kali dibasuhnya? Wallahu a'lam bissawab ya. Jadi ketika seorang wanita pakai cadar ya mohon maaf dia membukanya. Ya ketika dia apalagi di rumah atau di tempat wudu yang memang khusus untuk wanita tidak ada masalah dia membuka cadarnya, membuka kerudungnya. Apalagi tidak ada laki-laki, kemudian dia berwudu. Caranya bagaimana? Hukum asalnya dia sama dengan laki-laki. Ya, yang wajib adalah membasuh sebagian dari rambutnya, kepalanya. Dan yang sunnah adalah dimulai dari depan, lalu dikembalikan ke... Dimulai dari depan, ditarik sampai ke tengkuk di belakang, lalu dikembalikan ke depan. Ya, dan itu dilakukan kalau kita... merujuk kepada hadisnya Utsman ibnu Affan, ya yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa yang dilakukan oleh Nabi adalah sebanyak satu kali, walaupun nanti para ulama khilaf apakah kalau dilakukan tiga kali itu sunnah atau tidak. Di mazhab Imam Syafi'i semua bagian boleh dicuci lebih dari satu kali, artinya tiga kali. Karena dalam riwayat dikatakan yaf'aluhu thalathan, Nabi melakukannya tiga kali. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa mencuci tangan, lalu mulut, hidung, wajah, tangan, kaki itu tiga kali, kecuali kepala. Karena dalam hadisnya itu hanya satu kali. Dan ini masalah yang khilaf di kalangan para ulama. Ya. Yang mau satu kali ya berarti berdalil dengan hadis Utsman bin Affan ya, ketika beliau mencontohkan tata cara wudu Nabi beliau hanya satu kali mengusap bagian kepala. Dan kalau ingin tiga kali ada hadis yang lain yang mengatakan kalau Nabi wudu beliau melakukannya tiga kali. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Abdullah di Garut ya, Garut. Bila kita ragu-ragu mengenai apakah itu mani atau madhi, maka manakah yang harus kita ambil? Coba kita ulang. Apabila kita ragu mengenai apakah itu mani atau madi, madhi mungkin ya, madhi, maka manakah yang harus kita ambil? Dan madi itu sendiri bagaimana ciri-cirinya dan apakah madi itu hukumnya najis? Baik, itu sudah kita bahas ya di pertemuan yang lalu. Kalau kita mulai dari status hukumnya, para ulama sepakat mengatakan bahwa mazi itu adalah najis. Ya, para ulama sepakat mengatakan bahwa mazi itu adalah najis. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama berbeda pendapat terkait dengan mani. Apakah mani itu najis ataukah suci? Pendapat Imam Malik mengatakan najis. Karena mani itu adalah cairan yang keluar dari tempat yang najis, dari jalan yang najis. Maka dia adalah najis. Tetapi pendapat yang paling kuat, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i, bahwasanya itu adalah suci. Berdasarkan hadis Aisyah dengan banyak redaksi, bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala an pernah mengerik bekas air mani yang menempel di baju Nabi, dikerik. Ini setelah dikerik dipakai oleh Nabi, lalu Nabi sholat. Para ulama mengatakan seandainya air mani itu najis, maka tidak cukup dikerik, karena kerik itu hanya menghilangkan bekas mani yang kering di bagian luar. Adapun yang ada di dalam, yang menempel di serat, itu tidak bisa hilang kecuali dicuci. Dan ini menunjukkan bahwa air mani suci. Dalam riwayat bahwa Nabi pernah membersihkan air ke air mani yang menempel di pakaian beliau. Setelah itu bekas airnya masih ada, lalu beliau berangkat untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya, adapun terkait dengan masalah tadi, seseorang ragu, ya, apakah yang keluar itu mani atau mazi, maka kalau kita merujuk kepada pendapat di mazhab Syafi'i, dia boleh memilih apakah dia mandi atau wudu. Dia mandi atau wudu. Ya, boleh. Karena kalau kita katakan dia mandi, hukum asalnya kita tidak boleh mewajibkan sesuatu berdasarkan keraguan, tidak bisa. Hukum asalnya ibra'uz zimmah, seseorang itu lepas dari tanggungan hukum. Oleh karenanya kita tidak bisa mengatakan ini wajib. Ya. Artinya dia boleh memilih salah satunya. Tetapi yang paling afdol dia melakukan keduanya, kata para ulama, sebagaimana yang sudah kita baca dari pembahasan sebelumnya. Yang paling utama dia melakukan keduanya untuk apa? Untuk menghilangkan was-was dan keraguan. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah salat qabliyah zuhur dan asar dikerjakan 4 rakaat satu salam? Baik, itu dulu. Allah alam bisawab, yang saya pahami dari penjelasan para ulama 2 kali salam. Ya, karena hukum asalnya salat sunnah itu 2 rakaat. Ya, termasuk dalam masalah tarawih ya, hadis Aisyah bahwa Nabi salat arba'an, falatas'al an tulihinna wa husnihin, jangan kalian tanya panjang dan bagusnya salat beliau. Saya juga cenderung mengikuti pendapat ulama yang mengatakan 4 di situ maksudnya adalah 2-2 istirahat. 2-2 istirahat. Jadi dihitung 4 dalam arti istirahat. Setelah 4 rakaat beliau istirahat, setelah 4 rakaat beliau istirahat. Karena ada riwayat yang mengatakan salatul lail masna masna, salat malam itu 2-2. Allah alam bissawab. Dan jika sudah mengamalkan puasa Daud rutin, bila pas tanggal 13, 14, 15 kita ikuti saum ayyamul bid, nanti mulai lagi saum Daudnya, apa saum Daud terus saja? Ya sudah, kalau saum Daud ya saum Daud aja terus, karena tidak ada lagi yang lebih utama dari saum Daud. Jadi jangan lagi kita beralih ke saum yang lain ya. Ya saum Daud saja, kecuali memang yang wajib seperti Ramadan atau yang pahalanya sangat besar seperti Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah. Dan hukum asalnya kalau kita baca riwayat tentang saum, hadisnya namanya hadis Abdullah ibni Umar, itu pilihan sebenarnya. Ya Rasulullah, ajarkan aku puasa. Yang kau puasa 3 hari 3 bulan 1 bulan 3 kali, yaitu ayyamul bid. Aku bisa sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Ya sudah, puasa Senin Kamis. Aku sanggup lebih dari itu. Ya udah, puasa Daud. Jadi itu pilihan sebenarnya. Ya kerjakan saja yang kira-kira kita bisa istiqomah. Ya, kerjakan yang kira-kira kita bisa istiqomah sampai nanti kita tua insyaallah. Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Din di Ciamis. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini bertanya Ustaz. Ada dua pertanyaan saya. Yang pertama berkenaan dengan salat sunat syukur wudu Ustaz. Salat? Salat syukur wudu. Ya, di wudu kan ada salat sunat gitu ya. Baik. Ada dikatakan mulai salat sunat bisa-bisa masih bisa dikatakan salat sunat baik, artinya apakah itu berlaku untuk semua jenis jual beli? Iya, iya. Misalkan ini orang tentang yang mesin misalkan dia tamir mesin, di dalam mesin ada yang harus diperbaiki, kemudian menyuruh tukang, maksudnya sana terjadi akan gitu, ini kira-kira perbaikannya biayanya berapa gitu, berapa rupiah untuk jasanya gitu ya. Nah itu seperti itu kan di dalam mesin gitu ya. Itu boleh nggak seperti itu ya? Tapi cari yang jenis jual beli yang lain gitu. Artinya dia jual beli tapi kaitan dengan renovasi masjid, ini nilainya berapa? Iya, ini jatah kan menjual beli, jatah kan yang menjual beli, jatah ya. Atau sudah tadi jadi salam atau itu atau yang lainnya gitu. Atau hanya jual beli yang biasa aja itu, ya. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang pertama, kaitan dengan salat syukur wudu ya, masyarakat biasa mengistilahkannya salat syukur wudu. Nah, hadisnya tentunya hadis Utsman bin Affan ya, hadisnya hadis siapa itu Itban, bukan Itban ya, ada hadis ya Maula Utsman bin Affan, hadis pertama di kitab Bulughul Maram di dalam kitab wudu, hadis da'a Utsman biwadu'in, Utsman meminta radhiyallahu an meminta air untuk berwudu, maka beliau mencontohkan bagaimana wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau berkata man tawaddo'a, kata Nabi Utsman berkata radhiyallahu an, kata Nabi man tawaddo'a mithla wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, summa yusalli raka'atain, kemudian dia sholat dua rakaat, walam yuhadditsu bihi nafsahu, kemudian dia tidak berbicara dengannya dalam dirinya, pada dirinya, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu, au kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada syaratnya? Sebagian masyarakat meyakini bahwa di antara syarat sahnya sholat sunnah wudu adalah tidak berbicara dengan orang lain. Kalau sudah berbicara tidak lagi disebut sholat sunnah wudu. Itu sering saya dengar seperti itu, tetapi sampai sekarang saya belum mendapatkan dalilnya. Adapun yang tadi disebutkan hadisnya, itu bukan tidak berbicara dengan orang lain. Dia tidak berbicara dengan dirinya di dalam hatinya. Bisa dipahami mungkin dia tidak ujub, dia tidak sombong, dia tidak riya dalam beribadah. Di hadis itu tidak disebutkan, dan dia melakukannya sebelum dia berbicara dengan orang lain, tidak seperti itu. Lam yuhadith bihi nafsahu. Dia tidak berbicara dengan dirinya. Ya, ini harus kita cari apa pemahaman para ulama terkait dengan hal ini ya. Oleh karena saya ragu, ada syarat tidak bicara dulu. Ada syarat, saya ragu bahwa disyaratkan kalau kita mau sholat sunnah wudu harus tidak bicara dulu misalnya. Karena membuat syarat untuk satu ibadah harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Sebagaimana kita mensyaratkan wudu, mensyaratkan menghadap kiblat, mensyaratkan satrul aurah, itu dalilnya mudah kita dapatkan dalam Quran dan hadis misalnya ya. Tapi mensyaratkan satu tambahan syarat tanpa ada dalil, tentunya ini hukum asalnya tidak ada. Bisa tidak ada, ya bisa saja kalau ada dalilnya. Tapi hukum asalnya kalau tidak ada dalil dan kita belum mendapatkan dalil, ya hukum asalnya tidak ada syarat tersebut. Jual beli di masjid, apakah masuk ke dalamnya segala jenis jual beli? Atau ada pengecualian? Tentunya kalau kita bicara jual beli ya ada definisinya ya. Jual beli itu kan lugotan mubadalah. Iwat bi'iwat. Pertukaran, mubadalatul manfaah, pertukaran manfaat. Saya punya uang itu ada manfaatnya, Bapak punya barang itu ada manfaatnya, kita mubadalah. Dan ada akad jual beli di situ. Min tarafain, dari kedua belah pihak ya. Lalu bagaimana kalau seandainya masjid sedang melakukan proyek renovasi atau pembangunan? Misalnya ingin mengukur berapa ukuran tangganya, berapa ukuran kubahnya dan lain sebagainya. Kalau sekedar mengukur silahkan. Ini sekian-sekian harganya per meter sekian. Ini sekian-sekian butuh semen sekian-sekian. Tapi pas akadnya, baik kami ambil, itu lebih baik di luar. Ya. Akad apa namanya istisna, ya. Akad apa namanya inden istisna. Ya, itu lebih baik menurut saya untuk lebih selamat. Kalau sekedar istilahnya hanya membicarakan itu sekian, ini sekian, ini enggak ada masalah. Ya, kalau enggak begitu enggak bisa, enggak berjalan proyeknya. Ini tingginya sekian, ketebalan sekian, ini butuh besi sekian, ini butuh sekian, uangnya nilainya sekian dicatat misalnya ya. Oh, enggak bisa kurang lagi. Oh, nanti masalah harga bisa kita bicarakan di luar misalnya. Kalau saya rasa kalau seperti itu tidak masalah. Ya, tetapi kalau jual beli ini barang saya kasih lalu dia berikan saya uang, itu dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hukum asal larangan adalah haram ya, hukum asal larangan adalah haram. Allah alam bisa. Pertanyaan yang keempat, saya lebih khusyuk sholat di masjid bersama suami, apakah pahalanya tetap lebih banyak di rumah? Betul. Kalau pahala ya lebih banyak di rumah bagi wanita. Tapi tidak haram dia salat ke masjid. Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang para wanita mendatangi masjid. Ya, artinya ya dibiarkan saja, diperbolehkan saja wahai para suami, para ayah, anak wanita kalian ke masjid. Tentunya kata para ulama sudah kita bahas dalam kajian kitab Matan Abi Syuja dengan syarat aman. Aman dari fitnah. Pertama, jangan menggunakan minyak wangi. Yang kedua, satrul aurah dengan sempurna, menutup aurat dengan sempurna. Lalu bagaimana misalnya kita melihat ada dua muslimah, yang satu sholat di rumah, yang satu sholat di masjid. Kalau ada pertanyaan, itu yang di masjid pahalanya berapa? Kita katakan 27 pahala. Karena dalam hadis, sholat berjamaah itu 27 pahala. Tapi kalau pertanyaannya bertambah, mana yang pahalanya lebih besar? Muslimah yang sholat ke masjid dapat 27 atau yang sholat sendiri di rumah? Maka berdasarkan hadis, yang sholat sendiri di rumah pahalanya lebih besar. Karena Nabi berkata, وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ, dan sholatnya para wanita di rumah adalah lebih baik. Jadi Nabi katakan, mau ke masjid silahkan. Anda mau ke masjid, jangan dilarang, biarkan saja. Tetapi kalau yang mau ke masjid itu memilih sholat di rumah, itu lebih baik baginya. Artinya tetap saja lebih besar pahala sholat di rumah. Allah alam bissawab. Alhamdulillah pertanyaannya pun sudah habis. Dan ada waktu beberapa menit lagi ya, sekitar 3 menit lagi. Tapi sepertinya pertanyaan pun sudah habis. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ya ilmu yang bermanfaat, istiqomah dalam ketaatan, ya rizki yang lapang, dijauhkan dari mara bahaya. Dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu ya, dan kita bisa kembali hidup lagi dengan normal seperti biasa. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit hari ini kita doakan, mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesembuhan, dan keluarga yang